Mitra bisnis dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Kian Gi telah memaparkan secara rinci dasar-dasar yang menentukan harga BBM bersubsidi menjadi Rp4.500 per liter seperti yang berlaku saat ini. Namun di sisi lain, Kwik Kian Gi juga mempertanyakan mengapa salah satu dasar perhitungan itu menggunakan faktor harga minyak mentah global, padahal minyak mentah itu disedot dari bumi Indonesia. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam diskusi bersama Dirjen Migas dan Ekonom Partai Demokrat, Bapak mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki kelebihan uang jika dikalkulasikan dengan faktor-faktor perhitungan harga BBM bersubsidi yang membentuk harga Rp4.500 per liter. Lantas apa jawab mereka, Pak? Nah, itu mereka tidak bisa menjawab. Sebetulnya jawabnya begini, karena pemerintah itu menghitungnya harga pokok atas dasar sistem menghitung, sistem kalkulasi yang dinamakan replacement value method. Jadi harga pokok adalah harga pasar, bukan uang tunai yang dikeluarkan gitu loh. Nah itu tidak bisa jawab begitu, tidak bisa dia. Tidak bisa menjawab, saya hanya ingin menjelaskan bahwa oleh karena ini sangat penting, betul atau tidak, bahwa pemerintah itu kelebihan uang tunai apa kekurangan uang tunai dengan harga 4.500 gitu. Kalau pendirian saya kan kelebihan uang tunai. Nah terus, kalau yang sudah paham, biasanya menjawabnya lagi, ya memang kelebihan uang tunai. Tetapi kelebihan uang tunai itu habis dipakai untuk impor. Karena kita net importer. Apa betul? Sebab menurut hitungan saya, kalau import itu dibayar seberapa mahal pun, waktu itu 80, itu masih surplus gitu. Karena kelebihan uang tunainya kan luar biasa, karena saya mengatakan bahwa uang tunai yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 liter itu Rp630. Jadi kalau dijual 2.700 kan sudah kelebihan uang tunai, dijual 4.500 kelebihan 3.870 itu. Tapi faktor biaya produksi itu masuk jika minyak mentah kita olah sendiri menjadi BBM ya Pak Kwik? Iya. Kalau di luar lebih murah lagi, tapi kemarin Ibu Evita kan langsung mengatakan, tidak betul itu. $10 itu cuma listing. Loh, lalu saya katakan, lah saya mendapatkannya $10 itu nggak sembarangan loh. $10 per barrel itu adalah biaya untuk menyedot minyak ke atas muka perut bumi, lalu dikilang sampai menjadi BBM, terus kemudian ditransport ke SPBU. Walaupun letaknya berbeda rata-ratanya, itu Y, dolar, X, Y, Z, itu jatuhnya $10. Yang saya konfirmasi mengirim SMS kepada Pak Purnomo, tidak dijawab. Gitu. Kepada Pak Widya, mantan direktur utama, juga tidak dijawab. Nah, tapi berarti tidak berani mengatakan saya tidak benar, gitu kan? Nah, kalau mereka menjawab bahwa saya yang benar, berarti menyalahkan BP Migas. Jadi ada kesungkanan. Tapi saya yakin kok itu $10. $10 per barrel. Satu barrel 159 liter. Di luar malah cuma $7. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.